نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ إِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ مَعَشْرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحْمَكُمُ اللَّهُ فَالْحَمْدُلَّهِ kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini tanpa adanya halangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da'wah wad-Dawa. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan mencegah, melarang dari perkara yang mungkar, perkara yang jelek, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Aisyah, suatu ketika Rasulullah masuk menemuiku. Waqad hafazahu nafsu. Hafazahu, yakni asoba. Asobahu. Dan ketika itu beliau sedang ada beban dalam jiwanya. Fa'araftu fi wajhihi an qad hafazahu syai'un. Aku pun mengetahui dari raut wajah beliau, mimik wajah beliau, bahwa beliau sedang memikirkan sesuatu, sedang ada beban yang beliau alami terkait dengan suatu hal. Fama takallama hatta tawadda'a. Beliau pun tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku sampai beliau berwudu. Wa kharaja, setelah itu beliau pun keluar, yakni ke masjid. Naam. Falasaqtu bil hajarah, aku pun menempelkan diriku di balik batu, atau mungkin bil hujrah atau gimana, Allah alam. Falasaqtu bil hujrah, yakni aku berdiam diri di hujrah, di kamarnya. Naam. Atau yang beliau maksud lain, wallah alam. Walhasil setelah Rasul alaihi salatu wasalam keluar, fasa'idal minbar. Naam, kemudian beliau pun naik ke atas mimbar. Naam. Tadi dari kamarnya Aisyah yang dekat dengan masjid, ya, masuk tidak berbicara sepatah kata pun kepada Aisyah, langsung beliau berwudu, setelah langsung keluar ke masjid. Nah, setelah itu beliau pun langsung naik ke mimbar. Nah, fahamidallaha wa asna alaihi. Ketika beliau sudah naik ke atas mimbar, kemudian bertahmid dan naam memuji Allah Azza wa Jalla yang kesekian kalinya. Yaitu membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmadu ila akhirih. Nah. Tsumma qala, setelah itu beliau pun mengatakan, ya ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla yaqulu lakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kalian, menurunkan wahyu, memberikan wahyu, ditujukan kepada kalian. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Yang maksud dari wahyu tersebut adalah, hendaklah kalian semua memerintahkan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan hendaklah kalian semua mencegah dari perkara yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Qabla an tad'uuni fala ujibukum. Sebelum kalian berdoa memohon kepadaku, yakni kepada Allah Azza wa Jalla, fala ujibukum. Namun aku tidak mengabulkan permohonan kalian. Wa tastansuruni fala ansurukum. Dan kalian meminta pertolongan kepadaku, namun aku tidak memberikan pertolongan kepada kalian. Wa tas'aluni fala u'tikum. Dan kalian pun meminta sesuatu kepadaku, namun aku tidak memberi kepada kalian. Nah, riwayat ini disebutkan dalam ta'liq, isnaduhu hasan. Nah, sanadnya hasan. Jadi Rasul alaihi salatu wasalam dalam khutbahnya ini menekankan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang hadir ketika itu, supaya mereka betul-betul melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak boleh menyepelekan perkara yang ma'ruf. Naam. Demikian pula tidak boleh meremehkan dari perkara yang mungkar. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, ini petunjuk dari Rasul alaihi salatu wasallam, meskipun itu cuma satu ayat. Ya. Wal asr, itu sudah satu ayat. Nah. Jadi sekalipun cuma satu ayat, ketika itu bernilai kebaikan, ketika itu bernilai ma'ruf, maka hendaklah kita naam berlomba-lomba padanya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan sesuai dengan ya kadar ilmu yang kita punya. Naam. muru bil ma'ruf wanhau anil munkar, dan cegahlah dari perkara yang munkar. Ketika ada di sekitar kita perkara yang munkar, kita tidak boleh kemudian sing penting saya tidak, yang penting anakku tidak. Nah, ketika ada dalam kemungkaran di sekitar kita, maka kita pun harus berusaha mencegahnya. Nah, ibaratnya kalau seandainya ada kobaran api di tetangga kita, ya, kita tidak bisa diam kemudian yang penting omahku ora kobong. Ya, yang kobong rumah tetanggaku, ya biar urusan sendiri, saya tak tidur manis. Nah, sehingga bisa-bisa dia pun juga terbakar. Apalagi pemukiman yang rapat angin. Nah, jarak antara satu rumah dengan rumah tinggal 6, bahkan mungkin enggak ada ruang. Ya. Nah, jadi ketika ada kemungkaran itu tidak boleh kemudian ya yang lainnya mendiamkan, harus ada upaya dan usaha mencegah dan menolak kemungkaran tersebut. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ancaman dari Allah azza wa jalla dalam riwayat ini, qabla an tad'uni fala ujibukum. Nah, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ancamannya adalah kalau kita berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla, maka kita tidak akan dikabulkan doanya. Padahal kita itu bisanya cuma berusaha plus berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla. Ya. Dalam setiap hal. Ketika kita sakit, minum obat, cuma usaha, ikhtiar. Yang menentukan sembuh dan tidaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekian banyak orang yang sudah ya berobat ke sana kemari sampai menghabiskan miliaran atau jutaan rupiah, namun penyakitnya tidak sembuh, bablas malahan. Ya, ini meninggal dunia. Nah, ada yang cari obatnya ya ala kadarnya karena mungkin dia tidak mampu, namun dia yakin tawakal kepada Allah azza wa jalla. Nah, dengan obat yang secara nalar atau secara kebiasaan itu tidak ya kecil untuk dikatakan sembuh, namun ternyata Allah azza wa jalla malah memberikan kesembuhan kepada orang ini. Nah, sehingga kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, kita cuma bisa berusaha, kita cuma berikhtiar, namun kita tidak bisa meninggalkan, tidak bisa terlepas dari Allah azza wa jalla. Kita senantiasa berdoa. Lah bagaimana kalau seandainya Allah azza wa jalla tidak mengabulkan doa-doa kita lantaran kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Ya. Nah, perkara yang ma'ruf tentunya banyak sekali. Mengajarkan tajwid, ya, perkara yang ma'ruf, baik. Nah, diminta untuk mengisi tausiah misalkan, ya meskipun kita cuma bisa menyampaikan usul salasah, yaitu perkara yang ma'ruf. Nah, selama kita punya ilmu, selama kita pernah memiliki ilmu agama, sekalipun satu ayat sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam sabdakan tadi, maka hendaklah kita melakukan amar ma'ruf. Nah, sebelum dan juga nahi mungkar, sebelum ya Allah azza wa jalla memberikan balasan, tidak akan dikabulkan, tidak akan ijabahi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tastansuruni fala ansurukum. Dan ancaman yang kedua, ketika kita minta pertolongan kepada Allah azza wa jal, kita tidak akan mendapatkan pertolongan darinya. Nah, padahal ya pertolongan itu di bawah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir, keputusan itu di bawah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, kalau seandainya semua manusia dari awal sampai akhir, sejak Nabi Adam sampai nanti yang paling akhir hidup di dunia ini, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kebaikan kepada kita, dalam pembahasan kita sekarang ini, membantu dan memberikan pertolongan kepada kita, niscaya mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk memberikan pertolongan kepada kita meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Enggak akan mampu. Kenapa? Dikarenakan semuanya itu di bawah kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebaliknya dalam hadis itu disebutkan, ya, atau kelanjutkan dari hadis barusan, kecuali yang memang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk naam kita miliki ataupun pertolongan yang akan sampai kepada kita. Dengan pula sebaliknya, kalau seandainya mereka semua manusia, ya, tidak cuman tahun yang hidup di tahun ini saja, tapi dari tahun dahulu sampai tahun esok, mereka bersatu padu, ya, satu hati kompak untuk naam menimpakan kejelekan kepada kita, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menimpakan kejelekan kepada kita sedikit pun. Ya, sedikit pun tidak akan mampu. Nah, kecuali yang memang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan, putuskan akan menimpa kepada kita. Nah, sehingga di sini kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pertolongan kepada kita lantaran kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka itu merupakan musibah, bala, balasan dari Allah Azza wa Jalla yang disegerakan. Ancaman yang ketiga, watas'aluni fala u'tikum. Kalau kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan diberi. Ya. Padahal nah, ketika seseorang ingin meminta sesuatu, ya, ketika dia memohon meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Sampai-sampai disebutkan perbedaan kalau seandainya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalau kita terus senantiasa minta kepada manusia. Kalau kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan dalam bahasa kita senang, ridho. Bahkan di samping akan diberikan apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga akan diberikan pahala. Karena doa merupakan ibadah. Ya. Nah, misalkan anak kecil minta yuyu, ya, minta kepada abinya, abinya aja utang-utang esok nggo bayar utang, enggak tahu besok bisa masak apa enggak. Minta yuyu kepada abinya, enggak dikasih. Akhirnya dia berdoa. Minta yuyu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla mengendaki, maka bisa jadi esok hari ada yang ngasih kepadanya. Lantaran dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi, ketika dia, anak kecil tadi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doa itu sendiri bernilai ibadah. Maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, malah bernilai ibadah. Bisa jadi kita mendapatkan apa yang kita minta, nah, ditambah kita mendapatkan plus berupa pahala. Nah, kalau sekarang misalkan, di sini ada orang kaya, ya, setiap kali kita butuh, kita suan kepada orang kaya tadi. Kira-kira apa tanggapan dari orang kaya tadi? Paling ya 3 kali gitu langsung, dah ini yang terakhir ya, besok jangan kesini lagi. Kan gitu. Nah. Atau mungkin 3 kali masih anu, 5 kali misalkan. Ya. Wah, kaya terus yang teko. Paling enggak dibukakan pintu kan itu. Ini kalau masih ya. Nah, kita minta kepada manusia, nah, belum tentu kita akan mendapatkannya. Apalagi kalau terus menerus. Nah, kita butuh sepeda, sowan, Pak, saya butuh ini. Nah, rantainya putus, kita sowan lagi, Pak, mohon maaf, ini rantainya putus. Ya jengkel orang kaya tadi. Illa man rahimallah tentunya. Nah, bahkan na'udzubillah kalau seandainya kita minta kepada na'am hal-hal yang mengandung kesyirikan, malah Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kita. Nah, kita pengen minta atau mendapatkan uang yang banyak, ya, kemudian kita dalam bahasa orang Jawa itu ngunduh pesugihan, ya, ke Gunung Lawu atau ke gunung mana, yang jelas bukan Gunung Andong ya, kayaknya belum pernah dengar Gunung Andong. Kalau seringnya Gunung Lawu atau gunung mana gitu ya. Nah, minta pesugihan, maka Allah Azza wa Jalla akan murka kepadanya karena itu bernilai kesyirikan. Nah, inilah nah perbedaannya kalau seandainya kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan kalau kita minta kepada manusia, apalagi minta kepada nam jin dari makhluk halus. Nah, dengan bahasa minta pesugihan. Wa qala al-Amri, kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah selanjutnya. Wa qala al-Amri atau ka al-Umari Az-Zahid, inna min ghaflatika an nafsika wa i'radika 'anillahi an tara ma yaskhatullah aw ma yaskhatuhu aw ma yaskhatullah fatatajawazuhu wa la ta'muru fihi wala tanha anhu khaufan mimman la yamliku li nafsi darran wala naf'an. Kata al-Umari az-Zahid atau al-Amri, sesungguhnya termasuk dari dirimu lalai terhadap dirimu sendiri, ya, termasuk dari kita lalai dengan diri kita sendiri. Nah, maksud ada lali dengan dewi ya itu, lali lupa dengan dirinya sendiri. Ya. Kata beliau, termasuk dari kelalaian dirimu kepada dirimu sendiri, wa i'radika 'anillah, dan engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melihat perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Fatatajawazuhu, kita melihat itu kita lewat saja. Nah, kita sedang berjalan melihat kemungkaran suatu perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian kita tidak la ta'muru fihi, kita tidak memerintahkan supaya orang itu nah melakukan hal yang baik. Wala tanha anhu, kita juga tidak melarang hal orang tersebut untuk meninggalkan hal yang dia lakukan dari pelanggaran syariat. Yang jelas kita dah lewat saja. Ramelu-melu. Nah. Khaufan mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Dikarenakan takut, ya, dari seseorang yang mana orang itu sendiri tidak mampu untuk menimpakan kejelekan, ya, maupun memberikan manfaat kebaikan kepada dirinya sendiri. Ini takut kepada manusia seperti itu. Nah, karena manusia ini kan tidak mampu untuk menimpakan kejelekan pada dirinya sendiri maupun memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, kecuali, ya, yang ditetapkan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulangi, ketika seseorang melihat kemungkaran, nah, kemudian dia tidak memerintahkan pada perkara yang ma'ruf atau melarang dari kemungkaran, maka ini termasuk, ya, kita lalai dengan diri kita sendiri dan juga kita berpaling dari Allah Azza wa Jalla ketika kita takut kepada seseorang. Lebih jelas lagi di bawahnya. Waqala, beliau juga mengatakan, man tarakal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar makhafatan minal makhluqin nuzi'at minhu at-ta'ah. Siapa saja yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena takut dengan manusia, takut dengan makhluk, ya, melihat kemungkaran tidak dia ingkari karena takut kepada manusia. Nah, dia juga tidak merintahkan perkara ma'ruf, tidak menasihati, tidak menegur, ya, maka balasannya adalah nuzi'at minhu ta'ah, akan dicabut, ya, ketaatan dari orang tersebut. Maksudnya, walau amara waladahu au ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqihi au lastukhiffa bihaqqihi. Meskipun dia memerintahkan kepada anaknya sendiri ataupun dia memerintahkan kepada sebagian, ya, maulanya, yakni bekas-bekas dari budaknya, niscaya apa namanya itu lastukhiffa bihaqqihi kurang didengar, seperti itu akan diremehkan. Nah, yakni tidak ditaati ketika nyuruh anaknya, anaknya tidak nurut, ya, ketika nyuruh maulanya, bekas budaknya juga tidak nurut, nah, tidak mengindahkan perintahnya, tidak taat. Ini nah yang disebutkan oleh Al-Amri Az-Zahid. Nah, berarti kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Nah, siapa saja melihat kemungkaran, maka hendaklah dia nah mengubahnya, mencegahnya dengan tangannya kalau dia mampu. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka minimal dia mengubah dengan hatinya, yakni mengingkari dalam hatinya. Wa dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadits Qais ibn Abi Hazim qala. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya dari hadits Qais ibn Abi Hazim, beliau mengatakan qala Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan dalam khutbahnya, dalam pidatonya, ayyuhan nas innakum tatluna hadhihi al-ayah wa innakum tad'unaha 'ala ghairi mawadhi'iha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan sesungguhnya kalian memposisikan ayat ini tidak pada posisinya. Kalian memberlakukan ayat ini tidak sebagaimana yang diinginkan. Ayat yang manakah itu? Ternyata yang dimaksud adalah ayat 105 dari surat Al-Ma'idah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, atas kalian untuk menyelamatkan diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalian tidak akan tertimpa kejelekan dari orang-orang yang celaka, dari orang-orang yang sesat, idza tadaitum, apabila kalian mendapatkan petunjuk. Maksudnya, ya, yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang difahami oleh masyarakat di kala itu, sing penting ya saya sendiri, saya menyelamatkan diri saya dan keluarga saya. Orang lain sengsara terserah, orang lain naam tersesat monggo, orang lain menyimpang silahkan. Yang penting saya dan keluarga selamat. Dalam artian dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Dia tahu permasalahannya, dia tahu mana yang benar, namun tidak menyampaikan kepada orang lain. Dia tahu bahwa yang dilakukan oleh orang lain itu salah, menyimpang, tapi dia diam-diam saja. Ya, wis kono pen dewi. Ya. Nah, sing penting aku selamat. Nah, ini yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang diyakini oleh masyarakat ketika itu, kalau dia sudah selamat, ya, maka tidak akan tertimpa kejelekan dari orang lain. Ya, orang lain sesat, orang lain menyimpang, maka yang akan disiksa, yang akan dihadap, ya mereka, saya tidak, saya selamat. Karena saya mendapatkan petunjuk. Namun apa yang dimaksud, yang dinasihatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kita menyebutkan bahwa ayat ini kalian posisikan tidak pada posisinya, tidak kalian terapkan sebagaimana Allah Azza wa Jalla maksudkan, dalam artian kalian tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lebih mementingkan yang penting saya sendiri selamat. Kata Abu Bakar, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kezaliman, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian yang melihat ini tadi tidak mengingkarinya, tidak menahannya, ya tidak memegang kedua tangan si zalim tadi, ya tidak mencegahnya, tidak mengeremnya. Nah, tidak kemudian diambil tangannya, jangan, ini zalim dan semisalnya. Wa filafdin dalam lafaz yang lain, idza ra'aul munkar, apabila manusia melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, kemudian mereka tidak mengubahnya, au syaka ayyammahumullah bi'iqabin min 'indih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan balasan jeleknya, azabnya, siksaannya, na'am, kepada mereka secara umum. Yang berbuat zalim maupun yang tidak. Yang bermaksiat maupun tidak. Nah, kalau ayat tadi yang difahami oleh ya masyarakat, itu kan kalau kita iman, kita becik, kita apik, maka tidak akan terkena musibah. Tidak akan terkena pulutnya. Ya. Kalau orang makan nangka itu kan ada pulutnya ya. Nah, yang tidak akan kena kejelekannya seperti itu. Kalau kita mendapatkan petunjuk kita baik. Nah, namun ternyata dalam hadis setelahnya yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dari Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata tidak cukup seseorang itu soleh. Ya. Tidak cukup seseorang itu baik dirinya. Namun di samping baik dirinya, di samping dia soleh, juga dia diharuskan untuk menjadikan masyarakat di sekitarnya menjadi orang-orang yang soleh. Yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena kalau seandainya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka balasan azab dari Allah Azza wa Jalla akan ditimpakan kepada mereka ya secara merata. Tidak dipilih-pilih, yang itu maksiat kena, yang itu tidak, kemudian tidak diloncati, tidak. Tapi semuanya kena, blek. Nah, kemudian nanti, ya di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan ya amal perbuatannya masing-masing. ya ini perbuatan maksiat masuk neraka, yang ini tidak bermaksiat masuk jannah. Nah, tapi ketika di dunia semuanya kena kebelegan kabehan itu. Sehingga masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis ini berarti kita bersyukur kalau seandainya ada teman ataupun ada saudara kita yang masih mau dan gelem untuk aroh-aroh kepada kita, ngilekke kepada kita. Ya, berarti teman dan saudara kita itu masih punya simpati dan masih punya perhatian kepada kita. Nah, karena kalau seandainya saudara dan teman kita itu sudah tidak memberikan perhatian kepada kita, ya kan didiamkan saja. Wis kono paen. Ibaratnya kalau ada sana di Bambu Runcing itu ada pak polisi, sini tahu ada orang yang enggak bawa SIM, enggak ada helm, enggak apa-apa, silakan diam aja. Delok e saka mburi kecekel kapokmu ngene. Ya, tidak seperti itu. Ya. Kalau teman kita sudah tidak perhatian kepada kita, akan didiamkan saja. Ngono, terus ono terus delok ini seperti itu. Tidak. Nah, sehingga sekali lagi kalau ada teman kita yang masih punya ya perhatian kepada kita, disyukuri alhamdulillah. Nah, berarti kita masih diuwongke, kita masih dimanusiakan, kita masih ya disayang oleh teman kita tadi. Dan jangan sampai kemudian malah wah kayak senengane ya ngorek-orek kejelekanku. Ya, orang itu senengane nah menjaga kejelekan saya, jangan. Nah, sehingga tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala nam telah menyebutkan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seseorang itu nam akan menjadi sempurna ketika dia yang pertama beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beramal soleh, kemudian ditambah dia juga tawassaw bil haqqi, memberikan nasihat kepada yang lainnya. Nam wa tawassaw bil haqqi, dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan memberikan nasihat kepada mereka untuk bersabar, yakni ya amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain. Nah, sebelum kita lanjut, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa dzakara al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari sahabat yang namanya atau kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, idza khafiyatil khati'atu la tadurru illa sahibaha wa idza zaharat falam tughayyar darratil 'ammatu. Dalam ta'liq di sini disebutkan ternyata hadisnya maudhu'. Nah, hadis yang dibuat-buat, hadis palsu. Baik. Kita sekedar ketahui artinya saja. Apabila kejelekan itu masih ya terselubung, masih tersembunyi, nah belum dilakukan terang-terangan, maka tidak ada yang tertimpa kejelekan, kemudhoratan darinya kecuali pelakunya saja. Wa idza dhaharat, namun apabila kemaksiatan dan kejelekan itu sudah nampak terang-terangan, falam tughayyar, namun tidak ada yang mengubahnya, maka dharratil 'ammah, yang akan mendapatkan kejelekannya itu semuanya. Nah, namun hadis ini sekali lagi maudhu', dibuat-buat. Bukan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tushikul qura an tukhraba wa hiya amir. sebuah perkampungan, sebuah pemukiman hampir-hampir akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan penduduknya, perkampungan tersebut, pemukiman itu amirah, ya banyak, ramai. Qila, dikatakan, wa kaifa tukhrabu wa hiya amirah, kenapa kampung itu akan dihancurkan padahal ya banyak penduduknya? Qala, Rasul menyebutkan, idza ala fujjaruha, idza ala fujjaruha, isbir, idza ala fujjaruha abraruha wa sadal qabilata munafiquha, ketika pelaku maksiat itu lebih mendominasi, mengalahkan orang-orang yang baik di kampung tersebut. Wasadal qabilata munafiquha. Kemudian yang memimpin perkampungan itu adalah orang-orang munafiknya, yakni orang-orang jeleknya. Nah, yang baik-baik sedikit, mayoritasnya pelaku maksiat. Yang menjadi pemimpinnya bukan dari kalangan orang yang baik, tapi malah dari orang-orang yang jelek, dari munafik. Ya, sehingga ini yang menyebabkan ya sebuah perkampungan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ini hadis yang benar, ya maka berarti tidak lain tidak bukan disebabkan kemaksiatan dan kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang yang jelek di perkampungan tersebut. Nah, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan kepada kita, kalau seandainya kita bisa pindah meninggalkan tempat dari yang jelek menuju tempat negeri ataupun perkampungan yang baik, maka itu hal yang harus bagi setiap muslim. Ya, apalagi di sini yang paling mayoritas, yang paling banyaknya ternyata orang-orang jelek, yang orang-orang baik sedikit. Maka seharusnya yang baik-baik ini tadi menyingkir, pindah, khawatir nanti terkena azab dari Allah Azza wa Jalla yang kemudian mereka juga mendapatkan getahnya, terkena juga azabnya. Nah, hijrah menuju tempat yang baik, perkampungan yang baik. Nah, wa dzakara al-Auza'i an Hasan ibn Atiyyah anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sayadhharu shiraru ummati ala khiyariha hatta yastakhfa al-mu'min fihim kama yastakhfa al-munafiqu fina al-yawm. Al-Auza'i menyebutkan dari Hasan ibn Atiyyah, ya, Hasan ibn Atiyyah, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, orang-orang yang paling jelek dari kalangan umat ini akan mengalahkan orang-orang yang baik. Orang-orang jelek akan mengalahkan orang-orang yang baik. Nah, sampai-sampai orang yang beriman di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang yang jelek tadi, kama yastakhfal munafiqu final yaum, sebagaimana tersamarkannya ya orang-orang munafik pada masa kita sekarang ini. Jadi orang-orang munafik pada zaman Rasul alaihi salatu wasalam tidak banyak yang tahu. Ya. Naam, tidak banyak yang mengetahui. Namun Rasul alaihi salatu wasalam mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa-siapa dari kalangan orang-orang munafik. Yang kemudian ya disampaikan kepada sahibus sir Rasul alaihi salatu wasalam untuk dicatat. Nah, didata. Nah, fulan, fulan, fulan. Nah, dari kalangan orang-orang munafik. Nah, yani Hudzaifah ibn Yaman, sahibu sir Rasul alaihi salatu wasalam, pemilik rahasia Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mencatat, nah, mendokumentasi, ya, sebagai dokumenternya Rasul alaihi salatu wasalam mengarsipkan nama-nama dari ya orang-orang munafik. Lah ketika orang-orang jelek mereka banyak mengalahkan orang-orang yang baik, maka orang-orang beriman, orang-orang yang baik ini tidak banyak, sedikit dari yang mengetahuinya. Siapa sih yang beriman bisa dihitung? Ya, tersembunyi sekali. Karena mayoritasnya adalah orang-orang yang jelek. Nah, wa dzakara ibn abi dunya min hadits ibn abbas yarfa'u. Ibn abi dunya menyebutkan hadits dari Abdullah bin Abbas yarfa'uhu, yakni Abdullah bin Abbas menyandarkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam bahwa Rasul alaihi beliau mengatakan ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma'i. Akan datang sebuah masa, sebuah waktu di mana kalbu orang yang beriman di masa itu, di waktu tersebut, ia dhubu, mencair, meleleh, luntur. Kama yadhubul milhu fil ma', sebagaimana garam itu meleleh atau mencair ketika berada di dalam air. Nah, qila, ditanyakan kepada beliau, mimma dzaka ya Rasulullah, disebabkan apa ya Rasulullah kok bisa kalbu orang mukmin akan luntur, mencair, meleleh bagikan garam yang ada di tengah-tengah air? Dijawab oleh beliau, mimma yara minal munkar atau mimma yura minal munkar la yastati'u taghyirahu. Disebabkan kemungkaran itu terjadi, terlihat, diketahui, namun tidak mampu untuk mengubahnya. Ya, ada kemungkaran tapi tidak bisa dicegah. Ada kemungkaran tidak bisa dihalangi, tidak bisa diubah. Nah, ini menyebabkan yang baik akan menjadi luntur. Ya, mungkin lama-kelamaan itu biasa. Ya, Pak yang sana kok suka mabuk, udah biasa itu, biarkan saja. Pak yang sana kok seling main judi, biasa, enggak apa-apa. Nah, luntur. Nah, bagikan ya apa garam yang ada dalam enam air. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.